Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladzina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di bab al-ilmu. Kita masuk bab yang ke-31. Bab ta'limul rajuli amatahu wa ahlahu. Bab anjuran seorang laki-laki untuk mengajarkan agama kepada budaknya atau keluarganya. Yaitu maksudnya dalam ingin menjelaskan tentang keharusan bagi seorang laki-laki yang dia memiliki istri atau anak atau budak, maka dia harus mengajarkan kebaikan kepada mereka. Karena seorang laki-laki ini sebagai pemimpin. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban akan tugas dia, kepemimpinan dia di hari kiamat. Dan siapa yang mengajarkan kebaikan kepada keluarga atau budaknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di dalam bab ini, beliau menyebutkan satu hadis, hadis nomor 97. Beliau berkata, Akhbarona Muhammad, huwa Ibnu Salam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad, dan beliau adalah anaknya Ibnu Salam. Haddatsana Al-Muharibi. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Muharibi. Qala, beliau berkata, haddatsana Shalih bin Habban. Shalih bin Habban mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Qala Amirun Asy-Sya'biyyu haddatsani Abu Burda. Amir Asy-Sya'bi, beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Burda. An abihi, dari bapaknya. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Thalathatun lahum ajrani. Ada tiga orang yang akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Yang mendapatkan pahala double. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyihi wa amana bi Muhammad. Ada tiga orang yang akan mendapatkan pahala double, pahala dua kali lipat. Yang pertama, seseorang yang dia termasuk ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Dia beriman kepada nabinya, yaitu nabi ketika dia di agama ahlul kitab. Wa amana bi Muhammad, dan dia juga beriman kepada Nabi Muhammad. Maka dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Dan seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dia juga mendapatkan pahala dua kali lipat. Warujulun kanat indahu amatun. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan pahala double, seseorang yang dia memiliki budak perempuan. Fa'addabaha. Kemudian dia ajari budaknya, dia didik budaknya. Fa'ahsana ta'dibaha, dengan sebaik-baik pendidikan. Wa'allamaha, dan mengajarinya. Fa'asana ta'limaha, dan dia memperbaiki pengajaran kepada budak itu. Thumma a'taqoha, kemudian dia membebaskan budaknya. Fatazawwajaha, dan dia menikahinya. Falahu ajron, orang ini mendapatkan pahala double. Thumma qala Amir, kemudian Amir, yaitu Imam Asy-Sya'bi, beliau berkata, a'tainakaha bighairi syai'in. Saya kasihkan kepada kamu hadis ini gratis, yaitu tanpa biaya. Qad kana yurkabu fiha dunaha ilal Madinah. Zaman dulu, untuk mendapatkan hadis ini harus menempuh safar sampai ke Madinah, yaitu dari tempat beliau di Khurasan, harus berjalan untuk mendapatkan hadis seperti ini, itu harus berjalan sampai ke Madinah untuk mendapatkan hadis dari sahabat. Yaitu susah untuk mendapatkan hadis seperti ini, susah. Tapi sekarang saya kasihkan kepada kalian gratis. Intinya dalam hadis ini kalau kita fahami bahwa Rasulullah SAW beliau menyebutkan ada orang-orang yang dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Yang dimaksud dengan pahala dua kali lipat itu maksudnya dia itu akan mendapatkan pahala dua amalan. Pahala dua amalan yaitu orang itu bukan hanya mendapatkan satu amal ketika dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi dia juga mendapatkan amal sebelumnya. Dan di sini, ini berbeda konteks ini, hadis ini, dengan hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang dia itu yaitu berbuat kebaikan, Allah akan lipatkan pahalanya. Itu beda. Setiap kebaikan, pasti Allah akan lipatkan pahala. Yaitu kalau pahala dilipat gandakan, iya. Semua. Semua kebaikan itu pasti Allah lipatkan. 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Dan ini hadis ini enggak seperti itu, yaitu beda. Dengan konteks itu beda. Kalau hadis ini, yang dimaksud dengan ajron, dua pahala itu asalnya. Yaitu pahala asal itu dikali lipatkan menjadi dua. Dia mendapatkan dua pahala secara asal. Nanti dua pahala ini dilipatkan. Jadi dua pahala itu nanti baru dilipatkan. Kalau selain ini, seperti kita baca Quran, kita sedekah. Allah telah mengatakan tentang sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang sedekah di jalan Allah, kama tsali habbah. Gambarannya seperti biji yang ditanam, kemudian nanti akan mengeluarkan pohon, pohonnya nanti akan terpecah menjadi 7 tangkai, setiap tangkai akan mengeluarkan 100 buah. Yaitu berarti satu biji sedekah akan membuahkan 700 buah. Ini kan pelipatan pahala terhadap asal amal. Jadi kita beramal satu amal, dilipat gandakan. Sedangkan hadis ini bukan itu maksudnya, bukan pelipatan pahala bukan, tapi asal amalnya itu langsung dijadikan dua. Yaitu dia itu mendapatkan dua pahala dari asal amal. Nanti baru dari dua pahala baru dilipatkan sama Allah Ta'ala. Jadi konteks ini berbeda dengan hadis yang atau dalil yang menjelaskan bahwa semua amal soleh itu akan dilipat gandakan. Itu lain lagi. Jadi yang dimaksud dengan sini itu salah satu lahum ajron, tiga orang yang akan mendapatkan pahala double, yaitu double itu asalnya, asal pahalanya. Dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Setelah itu dua ini dilipat gandakan. Jadi dua itu nanti baru dilipat gandakan. Ini bukan dua, maksudnya dua pahala ini bukan pelipatannya. Ini belum dilipatkan. Nah, jadi Rasulullah ketika mengatakan salatatun lahum ajron, ada tiga orang yang akan mendapatkan pahala double. Yaitu asal pahalanya itu dia dapat dua. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Orang termasuk dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang yang mendapatkan kitab suci dari atas langit. Dan itu sebenarnya banyak, cuma yang kita kenal ahlul kitab itu cuma dua. Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau agama-agama selain itu, seperti Buddha, Hindu, atau yang lainnya, maka mereka tidak masuk dalam ahlul kitab. Walaupun mereka punya kitab suci. Misalkan agama Hindu, dia punya kitab suci. Agama Buddha punya kitab suci. Apakah mereka juga dinamakan dengan ahlul kitab? Tidak. Karena kita tidak mengetahui secara pasti bahwa kitab suci mereka turun dari atas langit. Yaitu memang Allah mewahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka, kemudian kitabnya Nabi itu menjadi standar mereka. Sehingga ketika kita tidak tahu secara pasti apakah kitabnya orang Hindu, orang Buddha, itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi mereka, maka kita tidak bisa memastikan. Yang kita tahu dalilnya, ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kitab suci, dan kitab suci itu mereka amalkan, itu hanya dua, yaitu orang-orang Kristen sama orang-orang Yahudi. Selain itu, berarti mereka dimasukkan dalam golongan musyrik. Orang-orang musyrik. Walaupun semuanya orang-orang kafir. Yahudi ya kafir, orang Kristen ya kafir, orang-orang musyrik ya kafir. Tapi kita bagi jadi dua. Orang kafir kita bagi jadi dua. Ada yang kafirnya itu ahlul kitab, ada yang kafirnya orang-orang musyrik. Maka itu kalau kita baca surah Al-Baqarah kan dibedakan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik. Berarti orang kafir itu dibagi sama Allah menjadi dua. Orang ahlul kitab dan orang musyrik. Kenapa kalau kita bedakan? Orang kafir itu kita bedakan jadi dua. Ada yang ahlul kitab, ada yang non-ahlul kitab. Karena nanti ada beberapa hukum yang membedakan. Seperti dalam masalah sembelihan. Dalam masalah sembelihan, orang ahlul kitab kalau menyembelih, maka binatang sembelihannya halal bagi kita. Boleh kita makan. Walaupun kita ya menganggap mereka orang kafir. Tapi kalau yang menyembelih itu adalah orang ahlul kitab, maka sembelihannya boleh dimakan. Tapi kalau yang menyembelih itu orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka menyembelih binatang, maka binatang itu bangkai. Tidak boleh kita makan. Jadi ini perbedaan. Contoh lagi misalkan perbedaan hukum tentang wanita. Wanitanya mereka. Boleh gak kita nikahi? Kalau wanitanya ahlul kitab, orang Kristen, Yahudi, perempuan dari kalangan orang Kristen atau Yahudi, boleh dinikahi. Sehingga menikah, akad nikah, laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen, dengan yang mengakadkan bapaknya yang Kristen, hukumnya boleh, sah. Hatta di gereja. Walaupun nikahnya di gereja, misalkan laki-laki muslim nikah dengan perempuan Kristen di gereja yang menikahkan bapaknya, walinya itu bapaknya yang Kristen. Walinya itu Kristen. Bagaimana hukum pernikahannya? Pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Tetapi kalau wanitanya itu orang non-ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lain selain Kristen dan Yahudi, maka pernikahannya batal. Kalau pernikahan batal, maka kalau terjadi hubungan intim, maka itu dianggap zina. Ya, jadi nanti ada hukum di sini. Dianggap zina. Maka kalau seandainya laki-laki muslim menikah dengan orang Hindu misalkan. Perempuannya Hindu. Sampai terjadi pernikahan, sampai punya anak, maka dinamakan anak zina. Dinamakan anak zina dan anaknya tidak bisa disebutin kepada bapaknya. Kenapa? Karena pernikahannya batal. Secara otomatis. Tetapi kalau perempuannya itu Kristen atau Yahudi, terjadi pernikahan, maka anaknya itu dianggap anak yang sah. Sehingga kalau memiliki anak, anaknya nisbatnya kepada bapaknya. Karena pernikahannya sah. Nah, jadi intinya di sini, intinya dibedakan memang orang kafir itu ada yang ahlul kitab, ada yang non-ahlul kitab. Jadi beda, memang dibedakan. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan di sini tentang orang yang pahalanya dua kali atau dua pahala, mendapatkan dua pahala, yaitu orang dari kalangan ahlul kitab. Berarti orang Yahudi atau Nasrani. Dengan syarat dia itu beriman kepada dua nabi. Beriman kepada nabinya ketika dia itu ahlul kitab. Kemudian kedua, beriman kepada Nabi Muhammad. Yaitu masuk Islam maksudnya itu orang Kristen, Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Orang seperti ini mendapatkan pahala dobel. Orang seperti ini mendapatkan pahala dobel. Apa pahalanya? Pahala dia beriman kepada Nabi sebelumnya. Yang kedua, pahala ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi orang Kristen yang dia itu ketika masa Kristennya dia beriman kepada Nabi. Setelah itu masuk Islam, maka pahalanya dua kali. Dia mendapatkan pahala dua. Pertanyaan sekarang berarti orang-orang Kristen sekarang, orang-orang Yahudi sekarang, kalau mereka masuk Islam, pahalanya double nggak mereka? Maka tinggal kita lihat, ketika mereka itu Kristen, mereka beriman sama Nabi nggak? Beriman sama Nabi. nabi itu misalkan Nabi Isa. Mereka meyakini Nabi Isa itu nabi atau bukan? Kalau mereka meyakini Nabi Isa itu nabi, berarti kan mereka sudah beriman sama nabi. Setelah itu mereka masuk Islam, mereka beriman sama Nabi Muhammad, berarti mereka beriman kepada dua nabi. Masa hidup, selama hidup, dia itu beriman kepada dua nabi. Kalau seperti ini berarti dia mendapatkan pahala dua. Tapi kalau dia itu menganggap Nabi Isa itu bukan nabi, tapi Tuhan atau anak Tuhan, setelah itu dia masuk Islam, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Dia tidak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena ketika masa Kristen, dia tidak beriman sama nabi. Tapi dia menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Berarti kan dia cuma beriman kepada Nabi Muhammad saja kan? Karena ketika masuk Islam, dia beriman sama Nabi Muhammad. Tapi ketika Kristen, dia tidak beriman kepada nabinya. Karena dia menganggap Nabi Isa itu Tuhan, bukan nabi. Nah, berarti kalau seperti ini, ini kemungkinan besar berlaku hanya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi di masa dahulu. Di masa Nabi Muhammad atau di zaman sahabat yang masih mungkin orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang masih bertauhid, yaitu masih mereka itu punya keyakinan terhadap nabi lah itu. Mereka itu beriman sama nabi mereka. Dan ada, maksudnya orang seperti ini ada. Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dia orang aslinya dia itu orang Persia, Majusi. Setelah itu dia pindah ke agama Kristen. Dan Kristennya masih tauhid yang mengatakan Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Atau bukan anak Tuhan. Belajar sama pendeta, pendetanya masih tauhid. Setelah itu pendetanya meninggal, setelah itu pindah ke pendeta yang lain, terus sampai terakhir, pendeta yang akhir, ketika mau meninggal, ditanya, "Wahai bapakku, saya mau belajar sama siapa lagi ini?" Maka pendetanya mengatakan, "Wahai anakku, tidak ada lagi yang agamanya seperti kita." Yaitu yang agamanya masih tauhid, yang masih menganggap Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Atau bukan anak Tuhan, karena semua sudah dirubah oleh tangan-tangan orang. Agama Kristen sudah dirusak sama tangan manusia. Tetapi ini adalah zaman kenabian. Kalau kamu bisa cari nabi ini. Akhirnya setelah itu kan dicari nanti sama Salman, akhirnya beriman. Salman beriman. Berarti Salman itu beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti misalkan orang Yahudi ada juga. Abdullah bin Salam orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi yang dia beriman sama Nabi Musa. Kemudian setelah itu datang Nabi Muhammad beriman. Ada juga. Ada juga yang beriman sama Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad setelah itu beriman juga. Ada juga orang Yahudi, orang Kristen ada. Demikian juga ada yang beriman setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal dunia seperti Ka'ab bin Ahbar. Ada seorang Yahudi terkenal, pendeta. Pendeta Yahudi, ulamanya Yahudi. Yang dia itu masuk Islam ketika di zamannya Umar bin Khattab. Jadi banyak orang-orang Yahudi di Yaman, Yahudi di Madinah, mereka itu beriman sama Nabi. Nabi Isa itu Nabi. Setelah itu mereka datang Islam, kemudian mereka beriman. Nah, kalau seperti ini, maka dia masuk dalam hadis ini. Tapi kalau orang-orang Kristen sekarang, orang-orang Yahudi sekarang, ketika mereka masuk Islam, apakah mereka itu masuk dalam hadis ini, mendapatkan pahala dua, maka kita katakan tidak. Tinggal kita lihat, Anda ketika di agama Kristen, menganggap Nabi Anda itu, Nabi Isa itu Nabi atau Tuhan. Kalau dia meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan, setelah itu datang Islam atau dia itu masuk Islam, maka kita katakan Anda masih beriman sama satu Nabi, belum dua Nabi. Belum dua Nabi, karena ketika Kristen Anda nggak beriman sama Nabi. Anda beriman bahwa Nabi Isa itu Tuhan, bukan Nabi. Sehingga berarti kalau orang-orang Kristen yang meyakini seperti itu, tidak masuk dalam hadis ini. Cuma pertanyaan lagi, lah kalau orang Kristen dia itu masuk Islam, berarti kan dia musyrik. Misalkan ya, contohnya misalkan ada orang Kristen, ketika dia masih Kristen dulu, dia itu banyak berbuat kebaikan. Dia sholat, dia puasa. Ya versinya mereka lah, dia sedekah. Banyak orang-orang Kristen yang berbuat kebaikan itu banyak. Bahkan ada orang Kristen yang ngasih sapi ke masjid ketika Idul Adha, banyak orang membantu fakir miskin, banyak orang-orang Kristen baik-baik banyak sekali. Sekarang kalau dia itu masuk Islam, terus kebaikan-kebaikan ini gimana? Ketika dia itu masih di zaman Kristennya. Dia berbuat kebaikan banyak ketika masa Kristennya. Kan hukum asalnya, orang yang mengamalkan kebaikan dan dia kafir, dia tidak beriman, tidak mungkin diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena standar Allah menerima amal itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang bertakwa yang Allah terima amalnya. Maka itu orang-orang kafir ketika mereka itu sedekah dengan harta mereka, tidak diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang kalau orang Kristen ini masuk Islam, kemudian dia itu memiliki ketika zaman Kristennya, dia punya banyak kebaikan, dia juga punya banyak keburukan. Ketika dia itu masuk Islam, terus bagaimana? Maka ada perbedaan di sini antara kebaikan dan keburukan yang dia bawa ketika masuk Islam. Kalau dia itu masuk Islam, itu sebagai motivasi orang-orang kafir untuk masuk Islam. Kalau orang masuk Islam, maka kebaikan yang dia kerjakan di waktu kufur diterima sama Allah Ta'ala, dan keburukan, dosa dan maksiat yang dia amalkan ketika zaman kufurnya dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan Islam dia. Orang ketika masuk Islam, dia mesti dulunya berbuat kebaikan. Dia juga berbuat dosa dan maksiat. Maka dengan Islam dia menghapuskan dosa, tetapi tidak menghapuskan kebaikan. Bahkan kebaikan masih dibawa, walaupun hukum asalnya kebaikan dia itu tidak diterima sama Allah Ta'ala. Maksudnya tidak diterima itu apa? Kalau dia meninggal dalam kondisi kafir. Orang misalkan orang Kristen mati dalam kondisi kafir. Maka semua kebaikan dia selama ini semuanya batal. Tidak mungkin diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau dia itu akhir-akhirnya masuk Islam, sebelum mati misalkan ya, orang Kristen banyak berbuat kebaikan, sebelum meninggal dia itu masuk Islam. Maka semua kebaikan yang dikerjakan di zaman kufurnya, semuanya diterima sama Allah Ta'ala. Dan itu sebagai motivasi orang-orang kafir untuk masuk Islam. Nah, pertanyaan di sini, apakah ini, yaitu orang kafir yang masuk Islam dan semua kebaikan dibawa, itu juga masuk dalam hadis ini? Kita katakan beda. Hadis ini nggak seperti hadis yang kita pelajari ini. Beda. Kalau tadi, konteksnya tadi itu kan dia tetap mendapatkan pahala, cuma pahalanya satu. Bukan pahala dua. Pahalanya satu. Yang di sini itu yang jadi masalah itu, dia itu akan mendapatkan pahala dua. Dia itu akan mendapatkan pahala dua. Jadi konteksnya hadis ini beda dengan hadis yang tadi, yaitu orang-orang yang dia itu masuk Islam, semua kebaikan dia itu dia bawa. Sedangkan keburukan yang dia kerjakan di masa sebelum Islam, itu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku bagi orang Ahlul Kitab, orang kafir, orang musyrik, semuanya sama. Semuanya sama. Bukan orang-orang Ahlul Kitab saja, tapi semua sama, berlaku. Tapi kalau yang ini, hadis yang kita pelajari ini khusus. Khusus Ahlul Kitab. Maka orang kafir enggak, musyrik enggak bisa masuk dalam sini. Yaitu syaratnya harus dia itu beriman kepada nabinya, dan dia itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beriman kepada dua nabi. Nanti sering orang yang beriman sama dua nabi dijuluki dengan julukan Muhadram. Dijuluki dengan julukan Muhadram, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya dia beriman sama dua nabi. Dia beriman sama dua nabi. Dia itu, kalau kita kan enggak, kita itu kan masuk Islam sejak lahir. Sehingga selama ini ya kita beriman cuma satu nabi. Kita beriman sama nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Kita enggak pernah beriman sama Nabi Musa. Maksudnya beriman itu bukan kita beriman, bukan. Beriman sama Nabi Musa, mengamalkan syariat Nabi Musa, dan itu sebagai nabi rujukan kita, gitu. Kan kita enggak seperti itu. Kalau kita kan berimannya cuma hanya satu nabi, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau orang Yahudi, orang Nasrani sebelum datangnya Islam, di mana mereka beriman sama nabi sebelumnya, datang Nabi Muhammad, kemudian beriman sama Nabi Muhammad lah, mereka mendapatkan pahala dua. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang akan mendapatkan pahala dua, Rasulullah mengatakan, wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Seorang budak, ketika dia bisa menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dia juga mendapatkan pahala double. Dan ini sebagai sebagai motivasi bagi budak di mana budak itu juga mendapatkan pahala ketika dia itu berbuat kebaikan. Perbudakan itu bukan hanya Islam yang menjalankan. Jadi perlu kita pahami bahwa sistem perbudakan sebelum Islam datang, perbudakan itu sudah ada. Perbudakan itu sudah ada dan ngeri. Sistem perbudakan zaman dulu itu keji. Sangat keji dan ngeri sekali dalam praktek di lapangan sistem perbudakan zaman dahulu. Sehingga terkadang keluarganya sendiri pun bisa dijadikan budak, bisa dijual. Bahkan kalau kita misalkan ada satu rombongan safar dagang, kemudian kita begal, setelah itu mereka bisa dijual dengan sebagai budak. Jadi ngeri, perbudakan zaman dulu itu ngeri. Jadi sistemnya dahsyatlah ngerinya ini. Setelah itu datang Islam, Islam bukan yang membuat perbudakan, bukan. Itu sistem sudah ada, kayak jual belilah. Di mana sistem jual beli sudah ada, Islam cuma merapikan saja. Seperti Rasulullah ketika datang ke Madinah, beliau mendapatkan kebiasaan orang Madinah yang di Mekah enggak ada. Kebiasaan orang Madinah di Mekah enggak ada, yaitu kebiasaannya mereka itu biasa jual beli sistem salaf atau sistem salam, jual beli salam. Yaitu jual beli salam itu di mana uangnya tunai tapi barangnya enggak ada. Itu biasa mereka jual beli sistem ini untuk pertanian. Jadi misalkan mereka punya tanah, ada orang yang dia itu pedagang kurma misalkan. Dia pengen nanti ketika Ramadan misalkan, dia pengen menjual kurma misalkan berapa kontainer. Dia akhirnya datang kepada petani, kemudian membayar petani 6 bulan sebelum panen. Atau sebelum mulai, ya sebelum buahnya itu ada gitu loh, sebelum masa buah atau masa kembang. Dia bayar petani, angka sama petani, saya mau butuh kurma misalkan 1 kontainer. Harganya berapa? Dihitung-hitung sekarang, dengan harga sekarang, harga hari ini. Kalau kurma hari ini harganya misalkan 1 kilonya 10.000. 1 kontainer berarti dihitung sekian. Oke, tak bayar tuh nih, ini duitnya. Nanti pokoknya 6 bulan setelahnya barang harus ada. Akhirnya ini uang jadi modal bagi petani untuk beli pupuk, ini ngerawat tanah dan yang lain. Nanti sampai masa panen, walaupun ketika masa panen harganya 1 kilo 20.000. Ya, karena atau 20.000 atau mungkin lebih kurang dari itu. Nah, ini apa hukumnya? Orang Madinah sudah biasa mengamalkan itu. Sudah biasa. Sehingga Rasul ketika masuk Madinah, Rasul mendapatkan manusia sudah sistem akad jual belinya seperti itu mereka ini. Jual beli salam. Salam itu uangnya tunai, barangnya belum ada. Apakah Islam itu yang membuat pertama kali akad seperti ini? Tidak. Karena ini kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu biasa sudah ada. Sudah berjalan, Islam datang tinggal merapikan saja Islam itu. Dirapikan supaya ada keadilan, tidak ada kedzaliman, itu dirapikan. Maka Rasulullah mengatakan ketika melihat akad seperti itu, akad salam, maka Rasulullah mengatakan siapa yang jual beli dengan sistem salam, maka harus jelas waktunya kapan, takarannya berapa, dan yaitu jelas, semua akadnya harus jelas. Setelah itu baru Rasul itu merapikan. Demikian juga sistem perbudakan. Fahami di sini ya, karena banyak orang-orang orientalis barat, demikian juga antek-antek mereka, kayak liberal, itu berjuang menghancurkan Islam, yaitu kayak membuat Islam itu menjadi kayak menakutkan, itu karena sistem perbudakan. Seakan-akan Islam itu sistem perbudakan itu karena Islam gitu. Sehingga zalim dan yang lainnya lah itu. Makanya kita katakan enggak, itu sistem sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan Nabi Yusuf pun sudah ada. Nabi Yusuf sampai dijadikan budak pun sudah ada zaman itu kan. Yang menunjukkan apa? Sistem perbudakan bukan hanya Islam. Sejak zaman dulu perbudakan ini. Cuma setelah itu sama Islam dirapikan. Jadi sistem perbudakan itu dirapikan. Kalau dalam Islam, perbudakan itu hanya bisa dengan peperangan. Tidak boleh dengan cara yang lain. Misalkan gini, Nabi Yusuf itu kan masuk sumur, datang orang-orang yang safar, kemudian mereka pengen minum air sumur, ketika mereka menaruh ember, tiba-tiba ada anak kecil yang pegangan ember itu naik ke atas. Jual setelah itu mereka. Salman Al-Farisi dijual juga sama mereka, kan gitu. Apakah ini berlaku untuk Islam? Enggak boleh. Perbudakan dalam Islam itu hanya dari korban peperangan. Yaitu kalau kita misalkan perang sama negara kafir, maka perempuan anak-anak yang tidak layak untuk berperang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Misalkan kita perang sama orang-orang kafir, ya misalkan terjadi peperangan antara negara kita dengan negara yang lain. Negara kita muslim, negara mereka kafir. Maka ketika terjadi peperangan, sampai ada tawanan perang. Yaitu orang-orang yang kita tawan menjadi tawanan perang istilahnya itu. Maka nanti tawanan perang itu ada dua. Dibagi tawanan perang itu menjadi dua. Yang pertama, orang yang tidak layak berperang. Wanita, anak kecil, orang tua renta. Itu namanya orang-orang yang tidak layak untuk berperang mereka ini. Orang seperti ini tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh. Membunuh perempuan, membunuh anak termasuk kezaliman. Enggak boleh. Karena mereka bukan prajurit perang mereka. Terus statusnya mereka jadi apa ini? Tawanan perang ini jadi apa? Otomatis mereka jadi budak untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tidak boleh memerangi anak kecil, memerangi atau membunuh perempuan, enggak boleh dalam Islam. Maka untuk menyelamatkan nyawa mereka dalam Islam, maka sistem berlaku sistem perbudakan. Sedangkan tawanan perang kalau dia itu laki-laki yang balek, ada seorang laki-laki balek, dia menjadi tawanan perang. Terus bagaimana kalau tawanan perang ini laki-laki yang balek, yang itu prajurit lah, prajurit ketangkep. Prajurit ketangkep dan dia masih hidup. Ini jadi apa? Maka nanti pemimpin, dia boleh memutuskan satu dari lima. Bisa ditawan, menjadi tawanan, atau bisa dipenggal lehernya, atau dihukum mati, atau bisa dijual, atau bisa menjadi tebusan, atau bisa dibebaskan. Bebas, nanti pemerintah yang memutuskan mana yang paling terbaik. Cuma kalau tawanan perang perempuan atau anak kecil, nggak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, dan nggak boleh. Tetapi mereka statusnya menjadi budak. Sehingga sistem perbudakan itu hanya ini, Islam itu hanya ini, nggak ada cara yang lain. Misalkan kita, misalkan begal orang, misalkan di jalan, dibegal, hartanya dirampas, orangnya ditangkap, jual jadi budak. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena sistem perbudakan itu hanya dalam peperangan saja kita ini. Kemudian perbudakan ini namanya budak. Budak itu walaupun dia itu, jadi budak ini memang mungkin nggak tergambar lah kalau kita di sini, karena sudah nggak ada. Tetapi fahami ya, bukan berarti fikih ini itu nggak ada. Perbudakan nggak ada sekarang, tapi fikih ini akan ada sampai hari kiamat. Bukan berarti perbudakan sudah nggak ada lagi, masih ada. Cuma prakteknya sudah nggak ada. Cuma, walaupun prakteknya nggak ada, bukan berarti fikihnya itu sudah nggak ada. Masih ada. Dan nanti mungkin akhir zaman akan muncul lagi perbudakan. Jadi diatur dalam perbudakan itu, kalau zaman dulu kan ngeri sekali perbudakan, zaman dulu itu, ngeri. Kalau dalam Islam itu diatur. Kita itu walaupun dia budak, status budak itu kayak binatang. Secara fisik dia itu kayak binatang, secara status sosial lah dia itu kayak binatang, tetapi secara fisik mereka itu manusia. Manusia, tapi secara status sosial mereka kayak binatang, bisa dijual belikan, bisa diwariskan, bisa juga dihibahkan, dan yang lain kayak binatang lah istilahnya itu mereka itu. Nah, budak ini walaupun seperti ini, Islam itu memberikan keutamaan bagi budak. Maksudnya itu kalau dia sebagai seorang budak, dia bisa menunaikan hak Allah. Hak Allah itu ya dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dan dia juga menunaikan hak tuannya. Dia menunaikan hak tuannya, walaupun menggabungkan dua hak ini berat. Berat sekali bisa menggabungkan dua hak ini. Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala dua. Dia mendapatkan pahala dua. Menunjukkan apa? Bahwa urusan akhirat, di hari kiamat, nggak ada bedanya antara budak dengan merdeka. Sama, di hari kiamat itu sama, nggak ada bedanya. Sistem perbudakan, ini beda, ini merdeka, ini budak, itu kalau di dunia. Sistem dunia beda. Status ini karena ini nggak letting. Nggak selevel lah. Gitu. Jadi, di dunia itu ada nggak level manusia itu, kasta itu? Ada. Kasta manusia itu ada. Kasta itu dalam apa? Dalam Islam dan kufur. Itu sudah tidak satu kasta. Sehingga tidak boleh kita menikah dengan orang kafir, nggak boleh. Karena tidak satu kasta mereka dengan kita. Tidak satu letting, tidak satu level. Demikian juga dalam masalah merdeka dan budak. Itu tidak satu kasta. Jadi kasta itu berbeda di situ. Tentang status sosial di dunia, di hari kiamat sama nggak ada bedanya. Tapi di dunia beda. Nah itu misalkan ini, kita laki-laki misalkan, kita laki-laki merdeka. Kita menikah dengan budak perempuan. Misalkan kita ada seorang budak milik orang lain. Bukan budak milik saya. Kalau saya punya budak itu bebas. Itu budak saya. Kalau saya nggak punya budak, saya misalkan saya nggak punya budak, saya pengen menikahi budaknya milik orang lain. Ada seorang wanita budak, tapi itu miliknya si A. milik tetangga saya misalkan. Saya menikahi budaknya, apa hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak dibolehkan menikah dengan budak, enggak dibolehkan. Laki-laki merdeka. Kenapa? Karena tidak satu kasta. Tidak satu kasta. Kalau seandainya toh menikah dengan budak, sampai punya anak, anaknya apa nanti nisbatnya? Anaknya menjadi anak budak. Bukan nisbat kepada bapaknya, nisbatnya kepada ibunya. Jadi pahami di sini. Kalau saya punya budak sendiri, saya punya budak, kemudian saya punya anak dari budak saya, misalkan saya, Nabi Muhammad misalnya, Nabi Muhammad punya budak, bukan istri, punya budak. Rasulullah punya istri, 11, itu yang dinamakan dengan julukan Ummul Mukminin, wanita, wanita ibu orang yang beriman. Rasulullah juga punya budak, dan sama beliau ya statusnya masih budak, sama beliau. Ada yang memiliki anak dari Rasulullah, anak. Dan ini, orang-orang ini, perempuan-perempuan ini, tidak dijuluki sebagai julukan Ummul Mukminin. Rasulullah memiliki budak seperti Maria Kiptiyah. Budak dari Mesir, hadiah dari Raja Iskandaria. Rasulullah dari perempuan ini, dari budak ini, Rasulullah punya anak laki-laki. Namanya Ibrahim. Meninggal dunia juga ketika masih bayi. Lah, ini statusnya ini, kalau saya, misalkan saya punya budak, Nabi Muhammad punya budak. Budaknya punya anak. Anak saya. Anak saya. Cuma ibunya itu budak saya. Statusnya apa ini anak ini? Statusnya merdeka. Nisbat kepada bapaknya. Ini fahami, nisbat kepada bapaknya. Tapi, kalau saya menikah dengan budaknya orang lain, saya menikah dengan budaknya orang lain, bukan budak saya. Budaknya orang lain saya nikahi. Kemudian budak itu punya anak. Anaknya saya. Maka nisbatnya kepada ibunya, bukan nisbat kepada bapaknya. Sehingga apa? Anak itu nanti menjadi anak budak, bukan menjadi anak merdeka, walaupun bapaknya merdeka. Maka itu apa? Maka menikah dengan budak hukumnya haram. Menikah dengan budak hukumnya haram. Kalau dalam madzhab itu ketat sekali persyaratan orang menikah dengan budak. Kenapa? Pertanyaan di sini, loh, kenapa kok nikah dengan budak itu susah sekali? Hukum dalam agama kita hukumnya malah diharamkan. Karena tidak satu kasta. Tidak satu kasta. Berarti pertanyaan di sini, berarti kasta di dalam Islam itu ada enggak? Ada. Cuma kasta ini berlaku untuk dua saja. Kasta itu berlaku hanya untuk dua. Yang pertama untuk Islam dan kufur, itu tidak satu kasta. Yang kedua, antara merdeka dan budak. Misalkan saya contohkan ya. Kalau seandainya ada suami istri sama-sama kafir, musyrik, orang Hindu misalkan dua-duanya. Suami istri orang Hindu. Tiba-tiba istrinya masuk Islam. Suaminya tidak mau masuk Islam. Terus bagaimana pernikahannya? Otomatis batal. Ini secara otomatis. Kenapa? Sudah tidak satu kasta. Tidak satu kasta. Atau yang laki-lakinya yang masuk Islam. Misalkan semuanya Hindu. Laki-lakinya masuk Islam. Istrinya tidak mau. Terus bagaimana pernikahan mereka? Otomatis batal. Secara otomatis. Batal. Kenapa? Karena tidak satu kasta. Atau misalkan laki-laki, perempuan, suami istri, semuanya budak. Ini laki-laki, perempuan, semuanya budak, suami istri ini. Tiba-tiba suaminya dimerdekakan. Atau istrinya dimerdekakan sama tuannya. Istrinya dimerdekakan, suaminya belum merdeka. Otomatis mereka itu batal. Karena mereka tidak satu kasta lagi. Jadi kasta itu boleh banget itu. Walaupun secara status sosial dunia, budak itu kayak binatang. Tapi dalam hukum akhirat, manusia itu semuanya sama. Inna akromakum indollahi atqakum. Manusia yang paling sempurna di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Hatta walaupun dia budak. Maka itu dalam Islam itu dikasih anjuran atau kayak motivasi bagi orang yang dia diuji dengan ujian sebagai budak. Nggak usah, masa itu nggak usah sedih. Ya walaupun berat lah. Sebagai seorang budak itu berat sekali dia. Karena budak itu kayak binatang. Bisa dijual belikan, bisa diwariskan, bisa dihibahkan. Ya kayak warisan lah, bisa dijadikan sebagai anggunan, utang piutang, bisa. Budak. Tapi Islam itu memberikan motivasi kepada mereka, walaupun status kalian di dunia itu adalah budak, tapi pahala akhirat itu luar biasa bagi orang yang bisa menunaikan hak Allah dan hak Tuannya. Salman Al-Farisi itu kalau kita lihat ya, Salman Al-Farisi kan dia masuk Islam, ketika itu dia masih budak. Dia masih budak, dia belum merdeka waktu itu. Karena dia itu kan didolimi sama kafilah dagang. dia kan dari pendeta terakhir tadi yang saya sebutkan tadi kan, bahwa itu zaman Nabi. Maka kalau kamu bisa cari Nabi ini. Tapi Nabinya di mana? Di Madinah. Akhirnya dia kerja jadi orang kaya lah waktu itu. Saya punya sapi, punya onta, punya kambing. Setelah itu ketika ada kafilah dagang dari Arab, dia ngomong sama kafilah dagang ini, Salman, mau enggak kalian membawa saya ke Arab, ke Madinah? Nanti semua harta ini saya berikan kepada kalian. Iya, akhirnya diberikan semua. Rupanya di tengah jalan, Salman dizalimi sama mereka, ditangkap kemudian dijual sebagai budak. Dengan Salman Al-Farisi, akhirnya jadi budak. Dan qadallah yang membeli dia itu orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah, maka ketika masuk Madinah, seperti sifatnya disifatkan sama pendeta, maka dia mengatakan mungkin ini tempatnya. Akhirnya ketika itu ya dia sibuk deh sebagai seorang pendeta, seorang budak lah, kerja-kerja sampai akhirnya dapat informasi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan akhirnya dia datangi Nabi Muhammad, akhirnya masuk Islam kan. Tapi dia statusnya masih budak. Akhirnya ketika itu dia sampai ketinggalan peperangan, enggak ikut perang Badar, enggak ikut perang Uhud. Kan Salman kan banyak ketinggalan peperangan. Kenapa? Karena dia statusnya budak, enggak bisa apa-apa kan itu. Sampai akhirnya kan Rasulullah mengatakan, wahai Salman, katib gitu loh. Yaitu mukatabah. Kamu coba tebus diri kamu, wahai Salman. Akhirnya Salman datang kepada tuannya, mengatakan, wahai tuanku, kalau saya ingin menebus diri saya, berapa kamu minta? Akhirnya minta 2 uqiyah. Uqiyah itu takaran emas. Sama, yaitu tanaman, yaitu menanam kurma. Tunas kurma. Akhirnya sama Rasulullah, kudul waktu itu, dari peperangan, mendapatkan emas yang beratnya itu kayak 1 telur ayam emas. Setelah itu hati Salman ini gunakan untuk menebus diri kamu. Nanti kalau yang syarat yang kedua yaitu menanam, kamu siapkan saja tunas-tunas apa bibit-bibit kurma. Nanti kalau sudah terkumpul sesuai dengan yang diminta sama tuan kamu, kamu panggil saya. Nanti kita kerja bakti bersama-sama. Hanya benar ketika sudah Salman sudah menyiapkan tunas-tunas ini, kemudian kabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah kabarkan kepada para sahabat, ayo para sahabat kita kerja bakti bareng untuk menyelamatkan saudara kita dari perbudakan. Setelah itu para sahabat kerja bakti gali, kemudian ketika sudah selesai penggalian, Rasulullah yang memasukkan kurma itu dengan tangannya beliau. Kata para sahabat, kurma yang ditanam sama Rasulullah, semuanya tidak ada yang mati. Yaitu semuanya itu barokah semua. Sampai akhirnya setelah itu Salman merdeka. Salman merdeka, setelah itu baru akhirnya ikut perang sama Rasulullah, baru nanti terkenal ketika perang Khandaq. Beliau memunculkan sebuah ide ketika perang Khandaq, ya, karena perang-perang sebelumnya ketinggalan beliau, tidak bisa ikut. Kenapa? Karena status beliau sebagai seorang budak. Maka di sini status menjadi budak itu enggak mudah, berat. Maka siapa yang diuji dengan ujian seperti ini, dia tunaikan hak tuannya dan dia juga tunaikan hak Allah Ta'ala. Kalau dia bisa menunaikan dua-duanya, maka dia nanti akan mendapatkan pahala dua. Pahalanya dua. Kemudian yang ketiga orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat, warujulun kanat indahu amatun, orang yang memiliki budak perempuan, fa'addabaha fa'asana ta'dibaha, kemudian diajari adab, anak perempuan itu diajari adab yang baik, wa'allamaha fa'asana ta'limaha, kemudian diajari tentang ilmu sampai menjadi orang yang berilmu perempuan itu, thumma a'taqaha, kemudian dimerdekakan, fatazawwajaha, kemudian dinikahkan. Falahu ajuran, orang itu juga mendapatkan dua. Dia mendapatkan pahala dua. Ini kata Imam Bukhari di sini, kan beliau mengatakan kata Imam Bukhari dalam babnya itu, bab ta'limu rajuli amatahu, anjuran seseorang mengajarkan budak. Wa ahlahu, dan mengajarkan keluarganya. Kenapa kok budak didahulukan daripada keluarga? Karena kalau kita lihat tertibnya dalam hadis ini kan budaknya dulu. Dia mengajarkan budak, setelah pinter dibebaskan, dimerdekakan. Kalau dimerdekakan, kemudian dinikahi. Kan setelah itu menjadi istri berarti kan. Yang awalnya budak, setelah itu statusnya menjadi istri. Menunjukkan apa? Kalau seandainya budak saja harus diajari, apalagi istri. Di mana istri itu merdeka. Kita menikah dengan istri kita kan, istri kita wanita merdeka. Kalau kita punya budak yang itu adalah budak saja harus diajari, apalagi kalau kita itu punya istri, harus diajari. Kita punya istri, kita punya anak, itu harus diajari. Kalau zaman dulu, wanita itu gerakannya terbatas. Sehingga tidak beratlah bagi mereka untuk belajar agama itu berat. Bagi mereka, bagi wanita. Maka mereka itu belajarnya kemana? Ya ke suaminya. Mereka itu belajarnya kemana? Ke orang tuanya, ke bapaknya. Sehingga kalau zaman dulu itu, bapak atau suami itu sangat berperan untuk mendidik istri dan anak mereka. Kecuali kalau anaknya laki-laki. Anak laki-laki bisa kemana-mana, dia belajar. Perempuan kan nggak terbatas gitu. Dia mau safar, ya nggak bisa. Kecuali ada sana mahram. Perempuan kan terbatas lah, gerakannya itu terbatas. Di sana pun juga nggak ada pondok pesantren putri, itu kan nggak ada di Arab. Itu kan adanya di kita. Pondok pesantren putri itu kan di Indonesia banyak, di Arab kan nggak ada. Terus siapa yang mengajari mereka? Yang mengajari mereka ya bapaknya. Yang mengajari mereka ya suaminya. Sampai ini cerita ya, teman-teman kita yang di Yaman, yang mereka sudah menikah, ini kan kayak pusing lah di sana itu. Jadi ini mereka, teman-teman kita ini kan yang sudah belajar di sana, pulang, nikah. Setelah itu istrinya dibawa. Walaupun di markas itu ada pembelajaran untuk putri, ada. Tapi kan bukan kayak laki-laki yang pembelajarannya tinggi-tinggi kitab-kitabnya itu. Kalau yang putri kan enggak, karena di sana kan halakohnya kayak ya perempuan-perempuan lah. Gitu. Itu mereka membaca Quran benar saja sudah alhamdulillah di sana kan. Perempuan-perempuan itu. Membaca kitabnya ya masih biasa. Karena kebanyakan syekh-syekh kita itu ya laki-laki. Akhirnya bingung mereka ini. Ini istri saya belajarnya gimana di sana kan itu. Pernah ada teman-teman itu minta sama syekh. Syekh, kita mau minta engkau ngajari istri-istri kita. Yaitu istri-istri orang bisa kumpul. Syekhnya ngajari. Saya bilang, kok kenapa harus saya kan gitu. Yang ngajari mereka, yuk kamu suaminya, bukan saya kan itu. Kamu belajar sama saya, setelah itu kamu yang ngajari istri kamu kan, bukan saya yang ngajari istri kamu kan itu. Nah, akhirnya wes lah, setelah itu akhirnya ya wes. Gara-gara seperti itu, akhirnya suaminya itu belajar sama syekh. Nanti kalau pulang, suaminya ngajari kepada istrinya. Jadi di Yaman itu, walaupun di Yaman, ya banyak perempuan-perempuan yang di Yaman itu ya belajarnya sama suaminya. Belajarnya sama suaminya, tapi kan mending di sana masih itu. Walaupun seperti itu kan mending daripada di Indonesia. Kalau di sana itu kan kondisi kita jauh dari negeri kita, akhirnya semangat belajar itu tumbuh. Beda kalau kita itu di Indonesia. Jadi intinya belajar di sana itu bagi perempuan susah. Terus siapa yang ngajari mereka? Ya bapaknya yang ngajari mereka, ya suaminya. Maka harus sebagai seorang laki-laki, dia itu harus mendidik anak dan istrinya. Harus. Kalau kondisi di kita memang beda. Di kita mungkin malah lebih pintar istrinya daripada suaminya kan itu. Oh, istrinya ngajinya semangat, pontang-panting ke sana ngaji dari pagi sampai malam belajar, baca Qurannya bagus, hafalannya banyak, suaminya baca Quran saja enggak bisa kan itu. Kalau di kita kan banyak seperti itu. Istrinya lebih pintar daripada suaminya kan itu. Bahkan nanti kalau selesai pengajian, yang ngajar malah istrinya gitu. Suaminya diajari baca Quran yang benar seperti ini. Akhirnya malah suaminya belajar sama istrinya kan gitu. Karena suaminya sibuk cari duit, istrinya kosong, gak ada kegiatan, akhirnya istrinya belajar kan gitu. Ya alhamdulillah, beda kondisinya dengan di Arab beda. Memang beda, maka perlu fikih yang berbeda. Perlu fikih yang berbeda. Maka itu ketika kita tanyakan kepada guru-guru kita, Syekh, kondisi di Indonesia itu seperti ini kalau perempuan itu. Bingung mereka itu, sampai mereka pun gak, kok bisa gitu maksudnya itu. Seperti bisa, pondok pesantren putri misalkan itu. Kok bisa ya ada pondok pesantren semuanya putri semua kan. Ini gimana caranya kan gitu. Akhirnya kalau kita tanya, kita pernah tanya sama guru kita, Syekh, bagaimana hukum safar bagi, kan kita tahu bahwa safar seorang wanita itu kan harus ada mahram kan itu. Nah sekarang kalau anak kita perempuan itu mondok di luar kota, safar. Nah walinya itu hanya nganter, dok. Nganter, taruh di pondok, setelah itu pulang walinya. Nah selama di sana, ya anak kita itu nggak punya mahram. Karena di pondok pesantren nggak ada mahramnya kan itu. Ini hukumnya apa seperti ini? Hukumnya apa? Kan ini jadi kayak menjadi perdebatan panjang. Hatta di kalangan ustaz-ustaz kita. Hatta di kalangan ustaz-ustaz kita. Kenapa? Karena sekarang mulai terbuka. Ya ustaz-ustaz kita itu sudah mulai terbuka. Kan dulu kaku. Ya biasalah awal-awal ilmu itu biasanya kaku. Dulu hatta kuliah saja haram hukumnya. Dulu di awal-awal kan sunnah itu. Ya dakwah salaf ketika masuk pertama di Indonesia. Kuliah saja diharamkan. Banyak yang keluar dari kuliahan kan gitu orang-orang itu. Perempuan banyak keluar karena ikhtilat, karena ini. Sekarang, anak-anak mereka, anak-anak ustadz itu banyak kuliah di Libya. Padahal di Libya lebih bebas lagi di Libya. Lebih bebasnya maksudnya apa? Bukan kayak pondok pesantren, di mana perempuan itu di sebuah lokasi yang tertutup. Mereka nggak bisa kemana-mana. Kalau Libya kan tidak, kayak orang kuliah. Jadi mereka ngekos, Antara kos-kosan dengan tempat belajar itu jauh. Terkadang mereka naik angkot, jalan kaki, bebas lagi mereka. Nanti belanjanya di mall dan yang lainnya kan itu. Nah sekarang dalam kondisi seperti ini, apa hukumnya? Ini jadi problem. Karena mereka bukan, mereka kan di Jakarta, di sana, di Libya itu kan mereka musafir. Mereka kan safar gitu. Nah mereka diantar sama orang tuanya cuma di kos-kosan dok. Orang tuanya datang sampai di kos-kosan, setelah itu ditinggal. Nah selama di Jakarta itu terus ngapain perempuan ini kan? Nggak ada mahramnya kan itu. Ini kan menjadi problem. Sampai akhirnya menjadi perdebatan panjang sampai sekarang. Cuma sudah berjalan. Walaupun memang kalau minta fatwanya para ulama, memang jarang fatwanya ulama. Kenapa? Karena kondisi ini nggak ada di Arab. Gitu. Kondisi seperti ini itu nggak ada. Di Arab itu nggak. Pondok pesantren putri misalkan itu nggak ada. Nah, akhirnya apa? Perlu kita fikih baru. Fikih baru yang di kita ada, tapi di sana nggak ada. Maka itu intinya ya kondisi berbeda antara kita dengan mereka itu berbeda. Maka itu kalau hukum asalnya laki-laki itu yang belajar, kemudian dia pulang, dia ngajari istrinya, ngajari anaknya, itu hukum asalnya. Tapi kalau misalkan perempuan bisa punya waktu untuk belajar, mereka juga punya tempat untuk belajar, maka itu lebih bagus. Intinya kalau kita itu punya istri, kita punya anak, kemudian kita punya budak, maka kita sebagai seorang suami harus mengajarkan. Nah ini khusus, di sini dalam hadis ini khusus, kalau kita punya budak perempuan. Khusus kalau kita punya budak perempuan, kita ajari baik-baik, kita kemudian kita ya kita didiklah budak kita itu sampai menjadi orang yang baik. Setelah itu kita bebaskan, merdekakan dan kita nikahi. Maka Rasulullah mengatakan orang ini mendapatkan pahala dua. Pahala dua berarti di sini ada tiga orang yang dia itu mendapatkan pahala dua. Ini bukan pelipatan loh pahala ini kayak pelipatan sedekah dilipatkan 10 kali lipat bukan. Ini asalnya, yaitu pahala asalnya itu dia sudah dapatnya dua. Baru setelah itu nanti dilipatkan. Sehingga itu lebih besar. Setelah itu kata Imam Syafi'i setelah membawakan hadis ini, belum mengatakan, A'toynakaha bighairi syai'in. Saya kasihkan hadis ini kepada kamu cuma-cuma. Yaitu tidak ada biaya kamu. Enak kamu tinggal saya kasih hadis ini. Dulu kita mendapatkan hadis ini, kita itu harus safar. Sampai kita itu harus safar ke Madinah untuk menjumpai sahabat, untuk mendapatkan hadis seperti ini. Itu maksudnya apa? Dulu kita itu belajar itu susah payah. Susah payah kita, modalnya besar kita belajar. Setelah kita punya ilmu, ilmu kita ajarkan kepada manusia itu gratis. Ilmu kita ajarkan itu gratis. Yang gratis saja, masih banyak orang gak minat. Gitu. Ilmu agama coba. Kita yang belajar agama mati-matian, sampai kita itu modalnya besar kita belajar agama. Dapat ilmu agama, kita bagi kepada manusia gratis. Itu saja minatnya nggak ada. Yaitu sedikit minatnya. Coba kalau ilmu dunia itu. Kita belajar ilmu dunia sampai kita mumpuni modal besar. Kita pulang, kita ngajarkan ilmu dunia. Yang biaya mahal juga. Karena kita pengen modal kita kembali kan itu. Saya dulu ketika belajar modalnya 100 juta misalkan itu. Ya saya ketika nanti pulang ngajarkan ilmu bayar orang-orang. Akhirnya modal saya kembali kan itu. Dan di sini kata Imam Syafi'i, saya dulu belajarnya modalnya banyak, saya ajarkan gratis semuanya kepada kalian. Itu maksudnya kata Imam Asy-Syafi'i beliau kan seperti A'tainaka bi ghairi syai'in, saya berikan hadis ini gratis. Dulu kita mendapatkan hadis ini sampai kita itu safar ke Madinah. Yaitu sampai kita itu mengeluarkan biaya besar, waktu, tenaga untuk mendapatkan hadis ini. Tapi ketika ngajar, ngajar gratis semuanya, tidak ada yang kita pungut biaya. Ya sampai di sini pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Pertanyaan, kondisi saat ini ada seorang muslim nikah dengan orang Kristen, seorang perempuan, hukum dan status pernikahannya sah atau tidak? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Terus walinya siapa? Walinya bapaknya. Pertanyaan, bapak yang kafir bisa jadi wali enggak? Bisa, jika yang menikah itu anaknya orang Kristen. Jadi kalau perempuannya Kristen, boleh yang walinya itu Kristen. Boleh. Cuma, fahami di sini ya, masih walaupun hukum asalnya boleh, cuma ini solusi terakhir, bukan solusi pertama. Solusi terakhir kalau kita tidak bisa menikahi wanita muslimah. Kalau kita masih bisa menikahi wanita muslimah, tetap wanita muslimah itu terbaik. At-thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang suci, yang menikahi ya laki-laki yang suci. Jangan langsung kita itu mencari wanita-wanita yang seperti ini, tetap kesucian itu lebih penting. Maka walaupun Sampai Allah telah mengatakan, wala ammatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Budak perempuan yang muslim lebih baik bagi kalian daripada wanita merdeka tapi musyrik. Walaupun wanita merdeka itu yang musyrik itu cantik sekali, tetap wanita yang beriman itu lebih baik. Kenapa? Karena nikah itu bukan karena kecantikan. Ya awal-awal itu, tapi nanti kalau sudah pernikahan itu bukan itu. Nah, maka menikah dengan orang Kristen, wanita Kristen itu solusi terakhir. Misalkan kondisi ya, misalkan saya contohkan misalkan kayak kita di Saudi, di Timur Tengah yang maharnya mahal-mahal, kita nggak punya uang, mau nikah wanita muslimah mahal-mahal maharnya. Ada di sana itu para pegawai, misalkan yang datang dari luar negeri, datang ke sana untuk kerja dari Thailand, dari Filipina, dari mana-mana itu. Itu kan mungkin maharnya murah-murah kan gitu. Bagi mereka, bagi orang sana kan itu. Nah, saya mau nikah sama wanita merdeka, maharnya mahal, saya nggak punya uang gitu. Akhirnya ada wanita-wanita Kristen yang kerja di sana, saya nikahi. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena memang susah. Kalau di Timur Tengah itu nikah luar biasa susahnya. Nggak semudah kita. Di Indonesia, ini fikih seperti ini kayaknya nggak berlaku. Kenapa? Wanita di Indonesia itu murah nikah maharnya itu. Maharnya berapa gitu. Di sana itu yang paling murah, negara Arab yang paling murah itu Yaman. Karena ekonominya, kondisi ekonominya. Itu saja, nikah sama orang Yaman itu minimal 50 juta. Minimal. Itu baru untuk mahar. Belum nanti untuk ini, macam-macam lah itu. Ya semuanya mungkin 1 juta. Itu paling murah, maka itu banyak orang Saudi kalau nikahnya ke Yaman. Nikahnya ke Yaman. Karena kalau untuk nikah di Saudi nggak mampu mereka. Wanita-wanita Saudi itu, walaupun sudah diingatkan sama para ulama, wanita yang terbaik itu yang maharnya murah, tapi adatnya nggak bisa berubah. Secara adat. Sehingga banyak wanita-wanita Saudi yang nggak menikah. Yang nggak menikah. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang berani menikahinya. Jadi kayak istilahnya gini, kayak wanita itu kayak dijadikan seperti keuntungan bagi bapak. Saya punya anak perempuan ya, kayak bisnis gitu. Anak perempuan saya maharnya sekian. Siapa yang menikahi maharnya sekian kalau mau kan gitu. Sehingga apa malah banyak yang tidak menikah. Akhirnya saya dapatkan, saya lihat itu, orang-orang Saudi kalau ingin menikah, larinya keluar Saudi. Ke Yaman yang paling banyak. Nikah sama orang Yaman kan murah bagi mereka. Setelah itu nikah bawa mereka. Nah jadi masih menikah dengan wanita Kristen itu boleh. Cuma itu solusi terakhir. Kalau tidak ada wanita muslimah yang bisa dinikahi. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.